anak Indonesia yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Jundi yang Pemaaf. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Anak-anak, Jundi tinggal di desa yang permai. Setiap hari selalu bersama teman-temannya mandi di sungai, bermain layang-layang, dan menggembala kerbau. Suatu sore, Jundi pergi ke kandang binatang milik paman. Paman, ya? Sekarang paman mau menggembala kerbau kan? Iya, betul Jun. Kamu mau ikut? Iya paman, aku mau ikut. Aku nanti naik kerbau ya paman. Boleh saja, tapi yang dinaiki induknya saja. Anaknya jangan dinaiki ya. Kenapa paman? Ya, karena belum biasa. Nanti bisa melonjak kalau dinaiki. Iya paman, tolong bantu aku naik ke punggung kerbau ya paman. Ya, ayo paman bantu. Kamu sudah siap? Siap paman. Ya, hati-hati ya. Satu, dua, tiga. Aduh. Sana, kamu berangkat duluan. Nanti paman menyusul. Baik paman, aku duluan ya. Khusus, ayo jalan kerbau. Anak-anak, Jundi membawa kerbau milik paman menuju tanah lapang. Sementara itu, agak jauh di belakang, paman menuntun kerbau satunya yang masih belum begitu jinak. Di tengah perjalanan, Jundi bertemu Dani dan Rafa. Mau ke lapangan, Jun? Aku ikut ya. Iya. Aku juga ikut, Jun. Nanti aku juga naik kerbaunya ya. Ayo. Dani dan Rafa kemudian mengikuti Jundi yang naik kerbau dari belakang. Mereka berdua sesekali berlari karena tertinggal. Sampai di lapangan, sudah ada kambing yang digembalakan di sana. Jun, cepat gantian. Sekarang aku yang naik kerbau. Sebentar, Dan. Sekarang kamu hitung dulu sampai 10 ya, baru aku turun. Wah, itu terlalu lama. Wah, kalau aku narik ekor kerbau itu, pasti Jundi akan kaget dan terjatuh. Nanti dia akan turun dari kerbau, lalu aku itu naik. Dani kemudian menarik ekor kerbau dengan keras, sehingga kerbau yang dinaiki Jundi melonjak dan berlari tanpa kendali. Ah, tolong! Aduh! Oh, Jun? Jun, ada apa Jun? Wah, kenapa sampai terjatuh? Kenapa? Tidak tahu, paman. Aduh, tiba-tiba kerbaunya itu melonjak dan berlari. Dani dan kamu Rafa, apa yang kau lakukan dengan kerbau itu? Tidak biasanya kerbau itu melonjak. Nah, pasti ada sesuatu yang mengganggunya. Aku tidak melakukan apa-apa, paman. Aku tadi berjalan di samping kerbau. Aku juga tidak melakukan apa-apa, paman. Paman kemudian segera menggendong Jundi dibawa pulang. Jundi kemudian diantar ke dokter. Tangan kanan Jundi mengalami patah tulang, sehingga tangannya harus dibalut dan digendong. Teman-teman Jundi datang menjenguk. Rafa dan Dani juga menjenguk Jundi. Tangan kananmu patah ya, Jun? Iya, Raf. Saat jatuh, tanpa sengaja aku menggunakan tanganku untuk menyangga badanku. Oh, begitu ya. Hei, Dan. Mengapa diam saja? Tak biasanya kamu pendiam seperti ini. Tidak ada apa-apa. Sini, Dan. Duduk dekat aku. Mengapa kamu sejak tadi hanya diam saja? Aku cuma sedih karena tangan kananmu pasti sakit. Kamu jadi menggunakan tangan kiri untuk semua kegiatanmu ya? Ya mau bagaimana lagi? Aku harus belajar mewarnai dan menulis dengan tangan kiri, Dan. Jun, aku minta maaf ya. Minta maaf apa, Dan? Kamu punya salah apa? Aku yang telah menarik ekor kerbau yang kau naiki. Maafkan aku ya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Jangan menangis, Dan. Aku tidak marah kok. Aku sudah memaafkan kamu. Apa kamu tahu kalau aku menarik ekor kerbau itu? Aku sudah menyangkanya, Dan. Karena aku tahu kerbau itu tidak akan melonjak bila tidak ada yang mengganggu. Dan kamu yang berada di belakang kerbau itu, kan? Maafkan aku, Jun. Sudah, Dan. Besok jangan diulang lagi ya. Kalau kamu mengganggu lagi, bisa jadi kamu ditendangnya loh, Dan. Kamu memang pemaaf, Jun. Terima kasih telah memaafkan kesalahanku. Aku janji tidak akan bertingkah ceroboh lagi. Anak-anakku yang pintar, demikianlah cerita tentang Jundi yang pemaaf. Senang bukan mendengar ceritanya? Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Iya, jadilah anak yang jujur, berani mengakui kesalahan, dan selalu berhati-hati dalam setiap kegiatan. Karena perbuatan yang tidak hati-hati bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!